Dan buat rekan-rekanku semuanya, Big Boss Raja Sawer dari Kunir, Sulang Rembang, Jawa Tengah. Masih panjang untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Dan ada beberapa artis yang belum sempat memberikan yang terbaik. Aksy! Kita kembali bergoyang bersama Maximal Production. Bersama Nugroho untuk yang berikut ini gak mau kalah. Perform yang sangat luar biasa bareng artis terpesek se-Indonesia. Kelahiran dari bumi Pudak Gresik, bakal menyapa Anda Kunir yang saya cintai. Kita goyang sama-sama bareng kehadiran Arneta Julia Adela, Adela, Adela untuk Kunir Sulang Rembang Jawa Tengah. dina kau nangkai kaya nikmat.